denge, kana kasi de, jara denge, ah, la na le, ikana kasi de, fama ge denge, ima kunde, jara denge, ayam fa be, furu ba sanu, ayam ba le be, ayam ba le be, jamu so kuru, obe am ba le be. Ayam balabe, John Kekuru, Wayam balabe. Ah, famaya biri lam de ma, Johnny bilabe. Ala biri bonya, bangula bonya yate. Ala li bonya, fama gedenge. Ikana kaside, jara denge ima kunde, jara denge. Ah, jara ya biri lam de ma, monote. Ah. Bula gaja faransi bula namasuri be nyambale ma fama gedenge gana kasi jandi ayi lele be pili mongala wobe mbale be ayambale be fama gedenge gana kasi de jara denge alabiri bonya alali bonya alabiri bonya ah fama ya miri lam de ma monote ah duba jabira ayam balabe jam sokuru ayam balabe igana kasi de fama dente kasila ima kunja igana kasi de fama gedenge ima kunde jara denge ah fama ya miri lam de ma monote ah Alabiribonya, nyambalema, nyambalema, alabiribonya, fama denge, alabiribonya, bangula bonya yate, alalibonya, alabiribonya, fanula bonya yate, alalibonya, alabiribonya, bangula bonya yate, alalibonya, ah, fama ya mirilam de ma monote, dangadori, ala. Ala biri bonya, ala li bonya, ima kunde, jara denge, ikana kasi kwango, tola kasi mango, ima kunde.